Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ingin menjelaskan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang telah kami tampilkan dalam artikel sebelumnya. Hadis ini berlafazkan, kullu masjidin lahu muadzinun wa imamun fal-i'tikafu fihi yasluh. Seluruh jenis masjid yang telah memiliki muadzin dan imam, maka beriktikaf padanya boleh atau sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi Al-Jurjani, seorang pakar hadis yang wafat pada tahun 365 Hijriah, dalam karya beliau yang berjudul Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Juga oleh Imam Ad-Daruqutni dalam Sunan karya beliau, hadis nomor 2357. Hadis ini sering dijadikan dasar oleh para ahli fikih terkait bolehnya beriktikaf di masjid yang didirikan di sana sholat 5 waktu pada setiap harinya, namun belum ditegakkan sholat Jumat. Terkadang di negeri kita disebut dengan istilah musalla. Hadis ini dinilai lemah oleh banyak pakar hadis. Hal itu disebabkan beberapa faktor antara lain, yang pertama, karena melalui jalur periwayatan seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Bashar al-Marwazi. Al-Imam al-Zahabi yang wafat pada tahun 748 Hijriah dalam karyanya Mizanul I'tidal, jilid kedua halaman 197 berkata tentang perawi ini, muttahamun biwad'il hadis. Dia, yaitu Sulaiman bin Bashar, telah tertuduh suka memalsukan hadis. Dalam kitab yang sama disebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban, seorang ulama yang wafat pada tahun 354 Hijriah, berkata, yadau 'alal asbat ma la yuhsa. Dia, yaitu Sulaiman bin Bashar, memalsukan hadis atas nama para perawi terpercaya dengan jumlah hadis palsu yang tak terhitung. Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, seorang pakar hadis yang wafat pada tahun 430 Hijriah, dalam karyanya yang berjudul Ad-Du'afa berkata, haddatsa 'an Ibni Uyainah wa Isa bil Manakir wa hadithuhu bi Masr wasyam la yakhfa 'ala ulama'i ahli al-hadith fasaduhu. Sulaiman bin Bashar meriwayatkan dari Imam Ibnu Uyainah dan Imam Isa hadis-hadis munkar, dan kerusakan periwayatan hadisnya yang dia sampaikan di negeri Mesir dan negeri Syam sudah tidak asing lagi bagi para ulama pakar hadis. Demikian sebab pertama. Sebab kedua, karena keberadaan perawi yang bernama Juwaibir. Dia adalah Juwaibir bin Sa'id Al-Azdi, di mana perawi ini dinilai sangat lemah. Berikut pernyataan sejumlah ulama tentangnya. Al-Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam karyanya yang berjudul Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab, jilid ke-6, halaman 483 berkata, wa Juwaibir dha'ifun bittifaqi ahli al-hadis. Dan Juwaibir ini adalah perawi yang lemah berdasarkan kesepakatan para pakar hadis. Begitu pula Al-Imam Ibnul Jauzi dalam karyanya yang berjudul At-Tahqiq fi Masail Al-Khilaf, jilid kedua halaman 109, menyebutkan bahwa Al-Imam Ahmad yang wafat pada tahun 241 Hijriah berkata tentang Juwaibir, la yushtagal bihadithihi. Jangan sibukkan dengan riwayat-riwayat hadis orang ini. Begitu pula Al-Imam Yahya bin Ma'in, seorang pakar hadis terkemuka yang wafat pada tahun 233 Hijriah, juga berkata tentangnya, laisa bisyai. Orang ini tidak berarti. Tak luput pula Al-Imam An-Nasa'i dan juga Ad-Darqutni berkata tentangnya, matruk. Dia yaitu Juwaibir bin Sa'id al-Azdi adalah perawi yang telah ditinggalkan oleh para pakar hadis. Tentang Juwaibir ini disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Albani dalam karyanya yang cukup monumental yaitu Silsilah Al-Ahadith Al-Da'ifah. Jilid pertama halaman 136 hadis nomor 59. Wa Juwaibir huwa Ibnu Sa'id Al-Azdi matrukun kama qala Ad-Darqutni wan Nasa'i wa dha'afahu Ibnu Al-Madini jiddan. Dan Juwaibir yang dia itu adalah Ibnu Sa'id Al-Azdi adalah perawi yang telah ditinggalkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan An-Nasa'i. Dan dia dinilai sebagai perawi yang sangat lemah oleh Al-Imam Ibnu Al-Madini, seorang pakar hadis yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Demikian keterangan beliau dalam karyanya yang sangat monumental. Karena itu, beliau Al-Imam Ibnu Al-Jauzi berkata, "Hadzal hadis fi nihayatin min adh-dha'fi." Hadis ini yaitu hadis Hudzaifah ada pada puncak kelemahan. Keputusan beliau ini diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, seorang ulama pakar hadis dan fikih, wafat pada tahun 744 Hijriah. Dalam karyanya yang berjudul Tanqihut Tahqiq, jilid ketiga, halaman 361. Kemudian sebab ketiga, hadis ini dinilai sangat lemah karena sanadnya terputus atau tidak bersambung, yaitu perawi yang bernama Ad-Dhahhak tidak mendengar bahkan tidak berjumpa dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bisa dilihat keterangan ini semua dalam dua literatur terakhir di atas. Kemudian tentang terputusnya sanad hadis ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ad-Darqutni sendiri dalam karyanya yang berjudul Sunan Ad-Darqutni, jilid ketiga halaman 185. Setelah beliau menyebutkan hadis riwayat Hudzaifah di atas, kemudian beliau menegaskan bahwa Ad-Dhahhak tidak mendengar hadis ini dari sahabat Hudzaifah. Kemudian para pembaca yang semoga dirahmati Allah, mengakhiri tulisan atau keterangan ringkas ini kami kutipkan kesimpulan hukum terhadap hadis di atas dari seorang pakar hadis dan fikih terkemuka abad 14 hingga 15 Hijriah yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam karyanya yang sangat monumental yaitu Silsilah Al-Hadith Ad-Dha'ifah. Pada hadis nomor 4116, beliau mengatakan tentang hadis ini maudhu', hadis palsu. Demikian yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat terkait hukum permasalahan ini dan kedudukan hadis tentangnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.